الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات حفظكم الله وبارك فيكم. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik. Seperti biasa, ikhwah yang menghafal falyatafadhal. Siapa aku bilang? Belum pada. Hah? Ubal. Ya, ikhrah. Ada yang menghafal yang bab ini? Hah? Antum? Siapa lagi yang menghafal bab ini? Hah? Siapa yang menghafal lagi bab ini? Tidak ada? Baik, baik. Haddatsana Abu Buraidah. من انتهى قد أحسن من انتهى فرأيت النبي سواد عظيم فظننت ومعهم سبعون ألفا ذكروا أشياء وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ادعوا الله ثم قام رجل آخر سبقك بها سبقك طيب سلم طيب قال المؤلف رحمه الله kita sekarang akan masuk pada bab yang baru bab yang ke-27 setelah kita menyelesaikan bab tentang dukun. Kata beliau, babu ma jaa fi nushra. Babu ma jaa fi nushra. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan hukum nusyrah. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang nusyrah. Baik, apa hukumnya nusyrah? Baik, akan diterangkan di bab ini dengan dalil-dalil. Baik, ikhwah sekalian, apa itu nusyrah? Nusyrah itu ada kaitannya dengan sihir, muta'alliqah bisihir. Ada kaitan dengan sihir. Nusyrah itu adalah ya sebuah pengobatan, ya sebuah pengobatan yang berkaitan dengan sihir. Itu nusyrah. Ya, pengobatan yang berkaitan dengan sihir. Itu yang dimaksud dengan nusyrah. Ismun li'ilajil mashur. Ya. Paham ya? Jadi, nusyrah itu ada kaitan dengan sihir. Ya, dan nusyrah itu sendiri adalah pengobatan ya pada orang yang kena sihir. Bentuk pengobatan, salah satu bentuk pengobatan nusyrah namanya. Baik. Iya. Dikatakan nusyrah, kenapa disebut nusyrah? Li'annahu yantashiru biha. Sebab dengan nusyrah ini dia bisa bangkit kembali dan kembali pada keadaan yang biasa. Ya, katakan nusyrah, sebab dengan nusyrah ini orang itu bisa bangkit kembali dan kembali pada keadaan yang semula, artinya kembali sehat. Yang sebelumnya disihir, ketika dia dinusyrah maka bisa kembali sehat. Paham ya? Jadi intinya nusyrah itu adalah ya bentuk atau cara menghilangkan dan mengobati sihir. Pengobatan terhadap penyakit sihir itu nusyrah. Baik. Nah, apa hukumnya nusyrah ini? Ya. Akan disebutkan di sini. Nah. Di sini kesimpulan bab ini, nusyrah itu sebelum kita baca, kadang dia boleh, kadang dia haram. Nusyrah kadang dibolehkan, kadang dilarang. Baik, kapan dibolehkan dan kapan dilarang nanti kita lihat. Baik. Dan bisa syirik, bisa tidak. Baik, makanya nanti di bab ini akan disebutkan hadis membolehkan dan ada perkataan ulama yang melarang dan ada perkataan ulama yang membolehkan. Sebab memang nusyrah ini ada dua hukum, bisa haram, bisa boleh, bisa syirik, bisa tidak. Baik. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, kita langsung baca. Kata beliau, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyrah. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah bin Haram radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusyrah. Nabi pernah ditanya tentang nusyrah. Faqala, maka Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi? Hiya min amal syaitan. Nusyrah itu kata Nabi adalah termasuk amalan-amalan syaitan. Termasuk amalan-amalan syaitan. Jelas ya? Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kata penulis, sanadnya bagus. Sanadnya bagus, artinya sanadnya sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini, sahih hadisnya. Baik. Ikhwan fillah azzakumullah. Nah, di sini dalam hadis ini, ketika Nabi ditanya tentang nusyrah, ya, pengobatan nusyrah ini untuk menyembuhkan sihir. Maka Nabi menjawab bahwa pengobatan nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Iya. Berarti di sini Nabi menghukumi haram dalam hadis ini. Enggak boleh. Sebab itu adalah perbuatan syaitan. Paham ya? Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Ketika Nabi ditanya tentang nusyrah, pertanyaannya di sini menggunakan alif lam an-nusyrah. Yang punya buku, yang punya kitab bisa dilihat di matan, pakai alif lam an-nusyrah, alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, ya, dibaca nusyratun. Tapi ketika dikasih alif lam an-nusyrah, tidak ditanwin. Baik. Nah, alif lamnya di sini diterangkan oleh para ulama, namanya alif lam al-ahdiyah. Awalnya sekali. Alif lam al-ahdiyah. Sebab alif lam dalam bahasa Arab itu banyak jenisnya, banyak alif lamnya, al-kitab, al-masjid, yaitu tidak semua alif lam sama. Nah, salah satu jenis alif lam dalam bahasa Arab namanya alif lam al-ahdiyah. Ya, apa artinya alif lam al-ahdiyah? Adalah alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah terbayang atau tertanam dalam pikiran orang yang berbicara, dan orang yang diajak bicara juga paham yang dimaksud ini, yang dia maksud. Paham ya? Saya kasih contoh ya, supaya paham. Iya. Saya misalnya ini mengganggu sekali. Baik. Saya misalnya pernah meminjamkan sebuah buku Kitabut Tauhid. Saya pinjamkan kitabut tauhid kepada Pak Amir. Mana Pak Amir? Ada Pak Amir? Ya, insyaallah. Saya pinjamkan Pak Amir kitab tauhid saya. Setelah itu saya ketemu Pak Amir, kitab tauhid ini dipinjam, kembalikan besok. Besok saya ketemu Pak Amir, saya pakai bahasa Arab, Pak Amir juga paham bahasa Arab. Pak Amir, aina al-kitab? Pakai alif lam ya. Aina al-kitab? Mana kitab? Saya tidak sebut lagi kitab apa. Kitab tauhid. Saya langsung pakai alif lam. Aina al-kitab? Ya. Berarti yang saya maksud apa? Ketika saya menyebutkan al-kitab, yang tergambar di sini kitab tauhid. Dan Pak Amir juga paham. Oh, Alkitab yang dimaksud adalah kitab tauhid yang kemarin saya pinjam. Paham? Nah, itulah namanya alif lam. Alif lamnya di sini bukan bermakna kitab, artinya alif lam bermakna al-ahdiyah, sesuatu yang sudah tergambar di pikiran orang berbicara, dan orang yang bicara juga sudah ada di sini. Paham? Maka Pak Amir langsung mengatakan Alkitab guna. Alkitab, maksudnya kitab itu ada di sini saya bawa. Paham ya? Nah. Sama di sini, ketika Nabi ditanya tentang an-nusyrah. Berarti an-nusyrah, yang bertanya ini nusyrah yang sudah tertentu ya. Yang sudah ma'ruf, yang merajalela di kalangan masyarakat waktu itu. dan orang masyarakat menamakan usyro ini. Dan Nabi pun paham sebab Nabi pun paham usyro ini maksud. Makanya kita katakan tadi usyro ada dua. Ada usyro yang haram, ada usyro yang boleh. Nah, yang ditanyakan kepada Nabi usyro yang mana? Yang haram. Makanya Nabi menjawab itu termasuk amal setan. Sebab usyro yang ditanyakan kepada Nabi adalah usyro yang tertentu. Pakai alif lam ya. Usyro yang sudah tertentu, yang ada dan merajalela di zaman Nabi. Maka langsung Nabi menjawab, kalau usyro itu, begitu paham anunya ya bahasa. Kalau usyro itu termasuk amal setan. Nah, kalau itu ya, itu amal setan. Nah, nah ikhwas kalian, nusyro yang merajalela di zaman Nabi, dan itulah yang ditanyakan di hadis ini, nusyro yang bagaimana? Sampai-sampai Nabi mengatakan itu tidak boleh, itu adalah amal syaitan. Paham? Baik. Ikhwas kalian, nusyro yang dimaksud di sini, yang dilarang oleh Nabi adalah, akan datang nanti keterangan Ibnu Al-Qayyim, adalah halus sihri bis sihri, yaitu menghilangkan sihir, mengobati sihir tapi pakai sihir juga. Ini yang haram. Ada orang kena sihir, disihir, kemudian datang kepada orang minta disembuhkan sihirnya, tapi ternyata orang itu pakai sihir juga. Ya, dia keluarkan jinnya orang yang disihir, tapi dia juga pakai jin. Ini kan ada yang seperti ini ya. Nah, ini namanya nusyro, ini juga namanya nusyro, menyembuhkan sihir pakai sihir. Ini dalam Islam disebut nusyro. Tapi apakah nusyro itu satu jenis? Tidak. Ada juga nusyro menyembuhkan sihir dengan rukyah, dengan doa-doa yang sahih, itu juga disebut nusyro. Paham ya? Baik. Jadi ikhwas kalian, yang dihukumi oleh Rasulullah di sini nusyro yang terlarang adalah nusyro yang menggunakan sihir juga. Baik. Makanya Nabi mengatakan kalau itu termasuk perbuatan syaitan. Sebab apa? Sebab sihir itu dikeluarkan, disembuhkan, dikeluarkan jinnya, orang yang menyembuhkan itu juga pakai jin, pakai syaitan juga. Kalau jinnya lebih kuat, keluar jin itu. Iya. Tapi kalau jinnya lemah, bisa jadi yang kerasukan. Bisa jadi sihirnya menghantam dia. Paham ini? Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Bisa dipaham? Baik. Tapi itu juga disebut dengan nusyro. Jadi berarti kalau begitu nusyro ada yang boleh, ada yang dilarang. Nah, kalau yang disebut dalam hadis ini nusyro yang dilarang, dan ini nusyro yang syirik. Ini yang haram, syirik. Nah, iya. Dan orang yang melakukan nusyro ini dalam bentuk ini, itu yang melakukan tukang sihir juga. Jadi sihir lawan sihir. Nah, bagaimana kalau sembuh? Ya walaupun sembuh, walaupun dia bisa menyembuhkan, ya tetap haram, tidak boleh. Faham ini? Baik. Wa qala, ya. Ya, sebelum kita lanjut, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, Shalih Al-Syaikh, ya, Menteri Agama Saudi Arabia ya, Menteri Agamanya. Kata beliau, Nusra itu adalah menyembuhkan sihir. Tadi yang kita sebutkan ya. Terkadang qad takunu min sahir, terkadang nusra itu dilakukan oleh tukang sihir juga. Wa qad takunu min ghairi sahir, dan terkadang yang menyembuhkan sihir itu bukan tukang sihir. Iya. Baik. Fa idza kana min sahir, maka jika itu berasal dari tukang sihir, yang menyembuhkan sihir itu adalah tukang sihir, maka kata beliau, fa innaha munaqidatul li asli tauhid, maka ini itu membatalkan tauhid dari akarnya. Artinya hilang tauhidnya sama sekali. Sirna tauhidnya, hilang tauhidnya, tidak ada lagi tauhidnya. Tercabut dari akar-akarnya. Syirik, kafir. Paham ini? Baik. Kemudian waqala, dan berkata Abu Dawud, kan ini tadi diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud ya, dan hadisnya sahih. Waqala, Abu Dawud berkata, su'ila Ahmadu anha, dan Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusyra ini. Nusyra yang mana? Nusyra tadi yang menggunakan si sihir juga. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya. Ya, Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad ya. Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Yang perawi hadis itu ya, Tirmizi, Abu Dawud. Abu Dawud itu murid Imam Ahmad. Iya. Dan beliau punya kitab namanya Masail Abi Dawud. Di situ dikumpulkan ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Imam Ahmad. Pertanyaan-pertanyaan beliau atau orang lain kepada Imam Ahmad, kemudian beliau jawab, beliau kumpulkan. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad dan ini jawabannya Imam Ahmad. Beliau kumpulkan tanya jawab itu dalam sebuah kitab yang berjudul Masail Abi Dawud. Nah, kata Abu Dawud, Imam Ahmad pernah ditanya ya tentang nusyra. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadha kullahu. Imam Ahmad menjawab bahwa Ibnu Mas'ud itu membenci hal ini seluruhnya. Ibnu Mas'ud membenci, tidak menyukai. Iya. Jelas ya? Baik. Yang mana yang dimaksud di sini Ibnu Mas'ud tidak suka berpendapat haram, dan beliau tidak suka nusyra. Yang mana dimaksud? Yaitu nusyra, pengobatan sihir menggunakan tamimah. Menggunakan tamimah. Itu yang dimaksud. Bahwa Ibnu Mas'ud itu membenci dan menyatakan haram melakukan nusyra, mengobati sihir dengan menggunakan tamimah. Apa tamimah? Jimat. Tidak boleh, kata beliau. Sebab kadang-kadang ada orang cara menyembuhkan sihir itu pakai jimat, ditempelkan ini nanti keluar sendiri, dinyatakan sendiri. Nah, Ibnu Mas'ud itu menyatakan haram. Ini juga haram. Pengobatan sihir dengan cara memasang jimat itu juga haram menurut Ibnu Mas'ud. Walaupun jimatnya dari apa? Dari Al-Quran. Ayat kursi dipakai, dijadikan baju ayat kursi supaya keluar jinnya. Ini juga haram menurut Ibnu Mas'ud. Yang jelas pakai tamimah untuk mengeluarkan sihir itu juga haram. Tidak boleh. Hanya saja kalau pakai Al-Quran bukan syirik kan? Bukan syirik sebab Al-Quran. Tapi haram. Tidak boleh. Dia ada contoh. Tetapi kalau pakai jimat bukan Al-Quran, ini syirik. Ini yang syirik. Nah, sudah paham ya? Baik, berikutnya kita lihat sekarang keterangan lain. Jadi di sini dalam hadis ini diterangkan bahwa nusyrah itu dihukumi oleh Rasulullah haram. Yang mana nusyrah, yang mana yang dimaksud haram? Nusyrah menggunakan sihir, menyembuhkan sihir dengan sihir juga, itu yang haram, tidak boleh. Kemudian Ibnu Mas'ud menganggap itu haram juga, dan beliau sangat benci dengan itu. Yang mana yang dimaksud? Nusyrah menggunakan jimat, menyembuhkan sihir menggunakan jimat-jimat, baik dari Al-Quran, apalagi bukan Al-Quran. Tapi kalau dari Al-Quran bukan syirik, tapi kalau bukan Al-Quran syirik, tidak boleh pakai jimat dengan tujuan apapun, tidak boleh. Apapun tujuannya, kalau menggunakan jimat tidak boleh, haram. Apakah untuk menolak penyakit atau untuk menghilangkan sihir atau menyembuhkan sihir, haram, tidak boleh. Ini sudah kita bahas. Baik. Kemudian kata beliau fil Bukhari. Nah, di sini akan disebutkan nusyrah yang boleh. Nusyrah yang boleh dalam riwayat Bukhari. Fil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Qatadah, dari Qatadah. Dari Qatadah. Ya, Qatadah itu adalah tabi'in ya, kibar. Kibar tabi'in, tabi'in besar. Qatadah, ulama dari kalangan tabi'in dan berjumpa dengan banyak sahabat. Iya. Baik. Dan Qatadah ini adalah ahlu tafsir. Ahli tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, dan ulama yang luar biasa ilmunya ya, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, Abu Al-Hattab, kunyahnya adalah Abu Al-Hattab. Baik. Nah, Qatadah berkata ya, di antara kehebatan Qatadah, kehebatan ilmunya, baik, ya itu diakui oleh banyak ulama ya. Al-Imam Az-Zuhri, beliau pernah ditanya, ya Al-Imam Az-Zuhri itu ulama besar juga, Al-Imam Az-Zuhri itu pernah ditanya, yang mana lebih berilmu, Qatadah atau Makhul? Dua ulama besar ini, Makhul itu luar biasa. Yang mana lebih berilmu, Qatadah atau Makhul? Qala, maka Al-Imam Az-Zuhri menjawab, la, bal Qatadah. Tidak, tetapi yang lebih berilmu itu adalah Qatadah. Dia lebih berilmu daripada Makhul. Makana inda Makhul illa syai'un yasir. Kalau dibandingkan ilmunya Qatadah dengan ilmunya Makhul, maka ilmunya Makhul sangat sedikit dibandingkan dengan ilmunya Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Kalau antum baca buku-buku tafsir ikhwas sekalian, tafsir Ibnu Katsir, tafsir siapa saja, antum sering mendapatkan nama ini, Qatadah. Sebab beliau memang ahli tafsir Al-Quran, dan bukan hanya ahli tafsir tapi juga ahlul hadis. Ya, yang jelas ilmunya luar biasa. Sampai kata tadi Imam Az-Zuhri mengatakan dia lebih berilmu daripada Makhul, dan ilmunya Makhul itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan ilmunya Qatadah. Tapi lihat, subhanallah, Qatadah ya, dengan keluasan ilmunya dan kedalaman ilmu beliau, dan ulama mengakui ilmu beliau, tapi suatu ketika Abu Hilal, seorang ulama juga Abu Hilal, pernah bertanya kepada Qatadah tentang satu masalah. Ya, bertanya kepada Abu Qatadah dengan kepada Qatadah tentang satu masalah. Qala, apa kata Qatadah? La adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Subhanallah ya. Padahal ilmunya sudah diakui. Ya. Qatadah itu adalah murid Ibnu Abbas. Bayangkan. Makanya hebat tafsirnya. Murid Ibnu Abbas. Ketika ditanya tentang satu masalah, maka beliau berkata, "La adri, saya tidak tahu." Ya. Itulah para ulama. Ya, mereka sangat takut berbicara tanpa ilmu. Dan mereka tidak pernah malu mengatakan dirinya tidak tahu kalau memang tidak tahu. Ya. Ya, kalau orang sekarang ilmunya tidak ada tapi semua dijawab. Semua dijawab. Subhanallah. Ya. Dan bukan aib sama sekali ketika seseorang ditanya, dia berkata saya tidak tahu, bukan aib. Justru itu adalah kemuliaan, menunjukkan wara', kehati-hatian seseorang, menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Sebab berfatwa, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dosanya lebih besar daripada syirik. Sebagian ulama berbicara tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada syirik. Sebagian ulama bilang seperti itu. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Sebagian fatwa beliau. Iya. Jadi beliau berkata, "La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu." Ya, kalau orang sekarang mungkin berkata, "Jangan dipakai itu." Ditanya tidak tahu. Padahal kalau dia ditanya, kalau dia yang ditanya, mungkin baru pertanyaan-pertanyaan anak kecil dia tidak akan tahu. Tapi begitu mudahnya mengkritiki orang lain. Dia tidak tahu kadar dirinya. Ya. Ini subhanallah, seorang ulama besar ditanya satu masalah, saya tidak tahu. Imam Malik ditanya 40 masalah, yang dijawab cuma satu. Bayangkan Imam Malik. Ya. Subhanallah. Nah. Maka berkatalah Abu Hilal, "Qul fiha bi ra'yika." Wahai Qatadah, jawab saja dengan pendapatmu. Ya, jawab saja dengan pendapat kamu. Kamu kan ulama. Sesuai pendapatmu saja. Subhanallah. Qala. Maka Qatadah berkata, Ma qultu bi ra'yin mundu 40 sanatan. Kata beliau, aku tidak pernah berkata dengan pendapat. Tidak pernah. Aku tidak pernah berbicara, berfatwa, berkata dengan pendapat, dengan akal logika semenjak 40 tahun yang lalu. Dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah saya berbicara dengan pendapat. Tidak pernah saya berkata menurut saya. Tidak pernah. Tidak pernah saya berkata dengan pendapatku. Subhanallah. Kata Abu Hilal, wa ka'ada lahu yawma idzin nahwa min 50 sana. Dan usia beliau waktu itu, waktu saya tanya ya, usia beliau waktu itu adalah sekitar 50 tahun. Berarti dari usia 10 tahun Beliau sudah terdidik berbicara agama bukan dengan pendapat. Beliau sudah terdidik dari usia 10 tahun berbicara tentang ilmu agama dengan hujjah, dengan ayat dan hadis. Bukan dengan pendapat, bukan menurut saya. Iya, ulama terdidik dengan dalil, dengan hujjah ketika berbicara agama. Masya Allah. Selama 40 tahun, kata beliau, saya tidak pernah berkata sesuatu dengan roh, dengan pikiran, dengan akal. Iya. Tapi kalau orang sekarang, Masya Allah. Hah? Dalil tidak ada satupun. Yang ada dari awal sampai terakhir ngomong-ngomong terus. Tidak ada dalil. Dari satu masalah pindah ke masalah lain. Ya, tidak jelas apa pangkal ujungnya. Baik. Nah. Qultu, maka Abu Hilal, aku pun berkata, kata Abu Hilal, fadalla annahu ma qala fil ilmi syai'an bi ra'yi. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa beliau tidak pernah berkata-kata tentang ilmu agama dengan pendapatnya semata. Tidak pernah. Subhanallah ya. Ikhwas kalian. Nah, ulama, itulah contoh dari seorang ulama yang harus kita teladani. Nah. Ya, beliau berkata, Qatadah berkata, "Qultu li ibnil Musayyib." Qultu li ibnil Musayyib, aku pernah berkata, bertanya, minta fatwa kepada Ibnul Musayyib. Padahal ini sudah ulama. Bertanya pula kepada orang lain. Padahal sudah ulama ya. Ya, ulama besar ini. Tapi ternyata bertanya kepada orang lain. Iya. Dan itu tidak, bukan sesuatu yang aib. Seorang ulama bertanya kepada ulama lain, ustaz bertanya kepada ustaz lain. Iya. Itu bentuk tawadhu'nya para ulama. Ya. Jangan sampai ada di antara kita ustaz malu bertanya kepada ustaz lain. Tidak mau, saya sudah ustaz. Ya. Atau sesama penuntut ilmu, saya tidak mau bertanya kepada sesama di sini. Sebab saya lebih dulu belajar di Luqmanul Hakim. Saya mau bertanya kepada ustaz saja. Ada pun bertanya kepada dia, sama-sama dia belajar. Tapi mungkin dia lebih paham daripada ustaz. La yakunu ar-rajulu 'aliman. Kata para ulama, seseorang itu tidak akan menjadi seorang alim. Dia tidak akan menjadi seorang alim hatta sampai ya'khudhu ar-rajula 'an man dunahu wa 'an man mislahu wa 'an man fawqahu. Ini ajaran ulama. Ini ajaran yang ulama kepada kita. Seseorang itu tidak akan menjadi alim sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Kemudian dari orang yang semisal dengannya, sama-sama salah satu letting, dan juga mengambil ilmu yang dari atasnya. Seseorang tidak akan menjadi alim sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Saya mengambil ilmu dari antum, bisa? Sebab ada pengetahuan yang antum tahu, saya tidak tahu. Kita tidak akan menjadi seorang alim sampai kita mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita, atau yang satu level dengan kita, sesama ustaz, atau yang di atas kita, ulama. Ya, itu yang kita lihat dari para ulama. Sebagian mereka, Masya Allah, ya, mengambil ilmu dari tabi'in, ada. Sahabat mengambil ilmu dari tabi'in, ada. Masya Allah. Ya, ini didikan para ulama, bagaimana kita itu tawadhu dengan ilmu yang kita miliki. Baik. Kalau tidak tahu, tanya. Ada di antara antum yang tahu, ya, sampaikan. Ya. Baik. Ikhwani fiddin azzakumullah, beliau berkata, "Qultu li ibnil Musayyib," aku bertanya kepada Ibnul Musayyib. Berarti Ibnul Musayyib ini bukan sembarang orang. Ya. Bukan sembarang orang ini, sebab dia sudah ulama bertanya kepada Ibnu Musayyib. Berarti Ibnu Musayyib itu bukan orang biasa. Baik, siapa Ibnu Musayyib? Azan dulu. Kata beliau, aku bertanya kepada Ibnul Musayyib. Itu Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib. Ya, siapa Sa'id Ibnul Musayyib? Kita kenal dulu orangnya ya. Kita kenal sedikit sebab beliau di sini berfatwa nanti. Nanti berfatwa tentang usyrah. Bagaimana itu usyrah? Supaya kita tahu siapa ulama yang berfatwa ini. Ya. Sa'id Ibnu Musayyib, ikhwah sekalian, ya, itu salah satu tabi'in juga, tabi'in besar, kibar. Ya. Dan ayahnya itu sahabat. Kakeknya juga sahabat. Ayahnya sahabat, kakeknya juga sahabat, Sa'id. Ya. Dan Sa'id ini diterangkan oleh para ulama bahwa dia adalah Sayyidu At-Tabi'in. Sayyidu At-Tabi'in. Itu diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Bahwa Sa'id itu adalah Sayyid. Apa artinya Sayyid? Penghulu. Pemimpin. Pemimpinnya seluruh tabi'in. bukan berarti dia komando semua, enggak. Maksudnya dari sisi ilmunya, dia penghulunya. Dari sisi ilmu, ketakwaan, wara, dan seterusnya, dia adalah penghulunya, tabi'in. Jelas? Baik. Dan waktu itu ikhwas kalian di Madinah, beliau di Madinah waktu itu berfatwa. Di Madinah waktu itu ada 7 fuqaha yang terkenal. Ada 7 ulama besar yang dalam ilmunya dan semuanya tabi'in. 7 ulama fuqaha yang ada di Madinah waktu itu. Nah. Ya. Baik. Salah satu dari 7 fuqaha itu adalah Sa'id ibn Musayyib ini. Ya, ada istilah ulama fuqaha us-sab'ah. Itu istilah ulama ya. Fuqaha us-sab'ah. Ya, 7 ahli agama yang ada di Madinah waktu itu bersamaan semua, masya Allah. Subhanallah ya, kota Madinah ya, luar biasa. Baik. Siapa yang tahu 7 fuqaha itu? Nama-namanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, Ubaidullah. Namanya Ubaidullah. Yang kedua, Urwah ibn Zubair. Urwah ini anaknya Zubair ya. Ubaidullah, Urwah. Yang ketiga, Qasim ibn Muhammad. Kemudian Sa'id ibn Musayyib, 4. Kemudian Abu Bakar ibn Kharijah. Baik. Sulaiman bin Yasar, kemudian yang ketujuh Kharijah bintu Zaid. 7 ini ya. Ini masya Allah itu. Kalau antum baca biografinya luar biasa, subhanallah. Satu-satu baca, subhanallah, bagus sekali dibaca. Luar biasa. 7 ya. Siapa tadi? Ubaidullah, Urwah ibn Zubair, Qasim ibn Muhammad, Sa'id ibn Musayyib, siapa lagi? Abu Bakar. Kemudian Sulaiman bin Yasar. Kemudian Kharijah. 7 ya, mudah dihafal ya. Ya, kalau mau hafal ada syairnya. Enak kalau hafal syairnya. Ibnu Taimiyah menulis syairnya, ada syairnya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Itu kalau mau hafal enak. Sama kalau kita mau tahu siapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ada syairnya juga. Kalau dihafal syairnya enak dihafal. Ya, syairnya idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin ya maqalatuhum laysat 'anil haqqi 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullah. Fakulhum Ubaidullah, Urwatu Qasimun. Ya, dia sudah 3 ya. Fakulhum Ubaidullah, Urwatu Qasimun. Sudah. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. 7 ya. Sa'apa rasanya itu? Fakulhum Ubaidullah, Urwatu Qasimun, Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. 7. Nah, salah satu dari 7 itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan beliaulah pemimpinnya. Sayyidu at-tabi'in, pemimpin. Jangankan ikhwas kalian, jangankan Imam Adz-Dzahabi, Abdullah ibn Umar saja mengakui. Siapa Abdullah ibn Umar? Sahabat anaknya Umar. Abdullah ibn Umar sampai berkata, wallahi ahadul muftin. Wallahi demi Allah, dia adalah salah satu dari ahli fatwa. Salah satu dari orang yang layak untuk berfatwa. Bayangkan, masih banyak sahabat. Banyak sahabat sampai diakui bahwa dia adalah orang yang layak, salah satu dari orang yang bisa berfatwa. Maka tidak heran kalau Qatadah datang minta fatwa kan? Qatadah datang minta fatwa kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Iya. Nah, bukan hanya ilmunya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa. ya, ya tabi'in yang sering kita dengar, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah selama 40 tahun. Tidak pernah ketinggalan. Sholat berjamaah selama 40 tahun, tidak pernah ketinggalan. Selalu sholat berjamaah, 40 tahun. Iya. Baik. Kalau kita 40 tahun, tidak pernah sholat. Di usia 40 baru sholat. Baik. Nah ikhwas kalian, Sa'id ibn Musayyib di sini ditanya. Kita sudah tahu sekarang siapa beliau ya. Beliau bukan sembarang orang ini. Sa'id ibn Musayyib. Ya. Dan masya Allah banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik. Antu baca kisahnya bagus sekali. Kisah yang paling menarik itu ketika beliau punya anak gadis dilamar oleh penguasa, tapi beliau tolak. Tidak mau diterima. Penguasa loh yang melamar. Sampai beliau rela dicambuk. Beliau dicambuk karena menolak lamaran penguasa. Kepada siapa dijodohkan anaknya? Kepada muridnya. Dia muridnya ada yang miskin, tapi masya Allah rajin belajar. Kepada muridnya dikasih anaknya. Masya Allah. Ya, itulah udah waktu memperhatikan anaknya, bukan dicarikan yang kaya anaknya. Karena kita kan apa pekerjaannya dulu? Tanya dulu pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Tidak ditanya apa agamanya, bagaimana agamanya? Bukan itu yang ditanyakan. Ya. Bagaimana umat Islam ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu umat Islam. Ya, membentuk rumah tangga di atas dasar dunia. Dibentuk membentuk keluarga anaknya di atas dasar dunia. Apa pekerjaannya itu? Berapa gajinya? Ada mobilnya? Masya Allah. Berapa kemampuan? Begitu di kemampuan, tidak senilai dengan guciku. Itu kenyataannya. Guciku saja harganya segitu. Baru gucinya sudah. Baik. Antum baca saja waktu sekali. Baik, ikhwani fiddin, di antara wasiat beliau, dan ini hantaman keras bagi kuburiyun, bagi kuburiyun yang tukang kultus kuburan. Nah, sekarang yang berbicara ini bukan kiai, tapi sayyidut tabi'in. Di antara wasiat beliau ketika mau wafat, beliau berkata, perhatikan wasiatnya. Tapi kata beliau, idza mittu, nanti jika aku telah meninggal, fala tadribu alayya qabri fustatan. Satu, kalau nanti saya sudah meninggal, jangan kalian membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Jangan bangun bangunan di atas kuburanku. Ustaz itu semacam bangunan yang dengan berbahan jerami ya. Dulu kan tidak ada batu bata, jadi pakai apalah begitu. Sekarang kan masya Allah dilarang. Said melarang. Sebab beliau tahu, beliau orang berilmu, Nabi melarang hal ini. Maka beliau berwasiat supaya tidak berdosa. Berwasiat supaya keluarganya nanti jangan membangun kuburannya. Kalau orang sekarang lain tong, nanti kalau saya meninggal itu hartaku, belikan semen. Belikan keramik yang paling mahal. Justru berwasiat untuk dibangunkan bangunan di kuburannya. Ya, ulama melarang. Jangan satu. Yang kedua, wala tahmiluni ala qatifatin hamra. Dan jangan kalian membawa jenazahku, menutupi jenazahku dengan kain yang berwarna merah. Sebab ada larangan pakai warna merah murni ya. Tidak boleh pakai pakaian yang berwarna merah. Maksudnya merah tanpa ada campuran. Faham? Ya. Tapi kalau ada merah, ada campuran warna lain, tidak masalah. Jadi maksud merah murni. Tidak boleh. Wala tattabi'uni binari. Jangan kalian mengikuti jenazahku dengan menyalakan api. Mengantar jenazah pakai api. Ini adat jahiliyah. Ada begini. Ya, di agama lain mungkin. Tapi kalau sekarang ada istilah pakai tembak. Puh. Angkat, tembak lagi. Tidak ada seperti itu. Itu mencontoh tradisi jahiliyah. Wala tu dinu bi ahadan, dan jangan kalian mengumumkan kematianku kepada siapapun. Tidak usah. Kalau saya meninggal nanti, tidak usah kita bilang sama orang bahwa Sa'id meninggal. Ini tujuannya apa ya? Ya, supaya beliau tidak dikultuskan. Sebab beliau ulama. Tidak usah bilang-bilang saja. Tidak usah. Hasbi man yuballighuni rabbi. Cukup bagiku orang yang menyampaikan aku kepada Rabbku. Cukup itu. Artinya cukup bagiku orang yang yang bisa mengurus jenazahku, yang menyampaikan aku kepada Allah nanti. Cukup bagiku yang tahu itu, yang memandikan aku, yang mensolati aku, yang bisa menyampaikan saya kepada Allah, yang mengantar aku. Tidak perlu sebarkan ke sana kemari. Anu meninggal. Tidak perlu. Ya. Walaupun sebenarnya tidak terlarang ya, kita menyampaikan, mengumumkan bahwa seorang ulama meninggal. Tidak masalah. Tapi ini kan beliau katakan seperti ini dalam rangka untuk tidak terjadi pengkultusan kepada beliau. Dan ini bentuk tawadhu'nya juga beliau. Tidak usah diumumkan. Siapa saya? Ya. Tidak perlu diumumkan segala. Ya. Kemudian wala tattabi'ni rajiza, dan jangan kalian mengantar jenazahku dengan membaca-baca puisi. Ini kan memang dilarang ya. Ya, ketika ada orang meninggal disebutkan kebaikan-kebaikannya, si fulan telah meninggal pada tahun, lahir pada tahun sekian. Kemudian masih ada mayat, itu tidak boleh. Itu namanya an-na'yu namanya. Tidak boleh mengumumkan kematian. Nah, kalau mengumumkan di masjid, ya mengabarkan saja itu tidak masalah. Tapi kalau mengumumkan dalam bentuk biografinya disebut, mayatnya masih ada, disebut-sebut, dibuatkan puisi-puisi, syair-syair, ketika mayat masih ada ya, itu tidak boleh. Itu namanya na'il ya. Beliau sudah berwasiat di sini, jangan. Paham ya? Baik. Ini wasiat-wasiat beliau ya. Yang paling penting tadi yang pertama. Apa wasiatnya? Kalau saya meninggal, jangan bangun bangunan apapun di atas kuburanku. Tidak boleh. Baik. Kata Qatadah, aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun, wahai Sa'id, ada orang, bagaimana pendapat tentang orang yang terkena sihir? Dia terkena sihir. Au yu'akhadu an imra'atihi, atau sihirnya ini bentuknya yu'akhadu an imra'atihi. Maksudnya ya, sihirnya ini adalah sihir yang menyebabkan dia tidak mampu menjima istrinya. Ini salah satu bentuk sihir ya. Tujuannya untuk memisahkan suami istri sehingga sang suami tidak mampu berbuat apa-apa kepada istrinya. Ini sihir. Ya, kalau ada seorang suami yang tiba-tiba kena penyakit ini, segera berobat. Sebab Anda kena sihir. Ini salah satu bentuk sihir. Ya. Baik. Nah, ya Sa'id, ayuhallu anhu aw yunashshab. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Apakah, nah ini pertanyaannya, ayuhallu anhu aw yunashsharu, apakah boleh dihilangkan sihirnya atau boleh disembuhkan dengan nusyrah? Nah, ini dia ya. Bolehkah disembuhkan dengan nusyrah? Nusyrah tadi ya. Bolehkah dihilangkan sihir itu dengan metode nusyrah? Qala Sa'id menjawab, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kata beliau. Tidak masalah. Pakai nusyrah. Padahal apa kata Nabi tadi? Amal syaitan. Di sini Ibnu Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Innama yuriduna bihil islah. Sebab mereka itu melakukan itu untuk memperbaiki hubungan suami istri. Mereka melakukan itu, nusyrah itu, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan suami istri. La ba'sa bihi, tidak apa-apa, kata beliau. Nah ikhwani fi din azzakumullah. Ya, apa yang antum pahami dari fatwa Sa'id ibn Musayyib? Apa yang antum pahami? Yang mana beliau mengatakan tidak apa-apa? Apakah fatwa beliau tidak apa-apa mengobati dengan usyrah dalam bentuk seperti jawaban Nabi? Tidak mungkin. Walaupun zahirnya apa? Nusyrah yang dilarang oleh Nabi, walaupun zahirnya. Sebab beliau berkata, ya ada apa-apa. Sebab innama yuridu nabi islah. Sebab mereka ingin memperbaiki hubungan suami istri. Nah itu kalau zahirnya kita pahami begitu ya. Seakan-akan beliau membolehkan nusyrah yang dilarang oleh Rasulullah. Tetapi kita sebagai kaum muslimin itu harus membawa ucapan ulama kepada makna yang benar. Apalagi kita tahu ulama tidak mungkin seorang ulama melarang, membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak masuk akal seorang ulama seperti Sa'id bin Musayyib membolehkan nusyrah, menyembuhkan sihir dengan pakai sihir. Tidak mungkin. Faham ini? Ya. Nah, beliau mengatakan tidak apa-apa. Nusyrah itu. Berarti nusyrah yang dimaksud beliau tidak apa-apa. Yang bagaimana? Apakah yang seperti Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Terus yang bagaimana? Dan dari mana kita memahami bahwa nusyrah yang dimaksud oleh Sa'id itu boleh, bukan seperti yang dimaksud oleh Nabi? Dari kalimat beliau setelahnya. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Maka ada pun yang memberi manfaat, nusyrah yang memberikan manfaat, yang bermanfaat itu tidak dilarang. Ya, berarti kalau begitu ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Nah, yang bagaimana yang dilarang? Itu tadi, yang pakai sihir. Terus yang bagaimana yang tidak dilarang? Yang tidak, yang memberi manfaat dan bisa memperbaiki. Nah, yang mana itu yang dimaksud oleh beliau, diterangkan oleh para ulama, yaitu menggunakan ta'awudzat, yaitu nusyrah dengan ta'awudzat, doa-doa memohon perlindungan, doa-doa memohon perlindungan, seperti doa-doa yang diajar oleh Nabi, wa'iduka bi kalimatillahi tamma, itu ruqyah intinya. Ya, jadi yang diinginkan oleh Sa'id ibn Musayyib yang tidak mengapa dan itu tidak dilarang adalah nusyrah dalam bentuk ruqyah yang syar'i, menyembuhkan sihir dengan cara ruqyah yang syar'i, bukan dengan ruqyah ala jahiliyah, mantra-mantra itu kan juga disebut ruqyah, tapi ruqyah jahiliyah namanya. Paham ini? Baik. Jadi ikhwas kalian, yang dimaksud oleh Sa'id ibn Musayyib yang tidak mengapa nusyrah dalam bentuk ruqyah yang syar'i, itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ruqyah, apa namanya, nusyrah yang menggunakan sihir. Ya, berarti kalau kesimpulannya ada dua, nanti disimpulkan oleh Ibnu Qayyim di akhir bab. Beliau nanti yang menyimpulkan. Ya, baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Nah. Ya. Ya, baik. Di sini ada keterangan dari Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama tadi. Yuridu bidzalika ma yanfa'u min an-nushra, yang diinginkan oleh Sa'id Ibn Musayyib, kata Syekh Saleh Al-Syekh, yang diinginkan oleh beliau adalah nushra yang memberi manfaat. Seperti at-ta'awudzat. Seperti apa at-ta'awudzat? Apa itu ta'awudzat? Ya, seperti tadi doa-doa memohon perlindungan kepada Allah, seperti membaca mu'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lamma, ya, atau misalnya qul a'udzu bi rabbil falaq, qul a'udzu bi rabbin nas, yang ada permohonan meminta perlindungan. Ya. Baik. Wal ad'iyah, dan doa-doa lain, kata beliau. Dan itu yang dimaksud oleh Sa'id Ibn Musayyib, doa-doa lain yang tujuannya untuk menghilangkan sihir. Ya, itu yang dimaksud oleh Sa'id Ibn Musayyib. Baik. Berarti sudah dari dua riwayat yang kita sebutkan sudah tergambar bahwa nusyrah ada dua. Apa itu nusyrah tadi? Nusyrah itu menyembuhkan sihir, menyembuhkan penyakit sihir. Ya, tetapi nusyrah ini ada dua. Ada yang boleh, ada yang syirik. Yang syirik yang bagaimana? Kalau menggunakan sihir. Kalau menggunakan sihir juga, atau menggunakan jimat-jimat. Yang mana yang boleh? Yang boleh adalah menggunakan rukyah yang syar'i. Rukyah yang syar'i, atau seperti yang sudah kita terangkan, memakai obat-obatan. Memakai ramuan-ramuan seperti daun bidara, itu yang boleh. Ya, atau misalnya menggunakan metode Nabi, yaitu berbekam. Atau apa lagi? Makan kurma ajwa. Ini yang boleh. Ini nusyrah yang boleh. Baik. Berarti yang tidak boleh adalah yang ada kaitannya dengan jin. Menghilangkan sihir menggunakan sihir pula, atau menghilangkan sihir dengan melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, itu yang dilarang. Baik, cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan masuk sisanya. Baik. Nanti kita bahas bagaimana hukumnya. Ya, bagaimana hukumnya kalau ada orang menggunakan sihir karena darurat katanya. Sudah dirukyah-rukyah tapi tidak sembuh-sembuh, ya. Kalau pakai sihir itu cepat. Dan itu boleh kalau darurat, sebab ada ulama yang mengatakan boleh kalau darurat. Ulama. Nanti kita bahas insyaallah taala. Bismillah. Apa hukum meruqyah dengan memasang tarif harga? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Yeah. Dia mengambil upah dan memasang, menentukan, enggak apa-apa. Iya. Yeah. Cuma hendaknya memberikan kemudahan kepada saudara. Jangan pasang tarif tinggi-tinggi. Ya. Sebab Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyam'ad." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ya, memberi manfaat kepada saudara kita, kalau dia tidak mampu pakai tarif, ya sudah, rukyah saja. Ya. Ya, tapi kalau ditanya boleh kah menentukan tarifnya? Sebab di para sahabat, ya. Sahabat ketika ini mau merukyah kepala desa yang tidak terpisah, selalu menentukan kambing satu. Tentukan kambing satu. Ya. Dan Nabi membolehkan, Nabi menyetujui, ya. Menyetujui. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya upah yang paling berhak untuk diambil adalah upah dari bacaan Al-Quran. Itu hadis Nabi. Tidak masalah. Baik. Ya. Yang makruh itu adalah bekam mengambil upah, itu makruh. Mengambil upah makruh apalagi pasang tarif, bekam, itu yang makruh hukumnya. Itu ada hadisnya. Ya, hukumnya, Allah, kami belum mendapatkan ada hadis yang melarang pun untuk mendapatkan makruh. Justru yang ada membolehkan. Bagaimana caranya kita mengetahui itu sudah lewat masalah rukyah? Sudah lewat. Cara mengetahui rukyahnya syarat atau tidak sudah kita bahas. Rukyah itu boleh dengan tiga syarat, saudara. Sudah. Mulai kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu diberi kekuatan dan diberi kebenaran. Amin. Saya mau bertanya tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Tabaqat al-Hanabilah di halaman 196. Jika seseorang memberi salam kepada ahli bid'ah, maka berarti dia mencintai ahli bid'ah tersebut. Membuat salam kepada ahli bid'ah. Ya, kalau memang ahli bid'ah betul, dipastikan ahli bid'ah. Sebab menghukumi orang ahli bid'ah itu tidak mudah. Ini masalahnya. Dan masalahnya kita ikhwah dan akhwat itu sekedar melihat orang melakukan bid'ah, wah, tidak bisa disalami. Padahal dia bukan ahli bid'ah itu. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Beda. Tidak semua orang melakukan bid'ah dihukumi ahli bid'ah. Ada syaratnya baru bisa dikatakan ahli bid'ah orang. Ada orang melakukan maulid, tidak tahu itu bid'ah. Tapi apakah pelakunya dikatakan ahli bid'ah? Tidak. Dan langsung dikatakan ahli bid'ah, ada syaratnya. Ya, antaranya ya, kalau dia sudah mengetahui menegakkan hujah di depan masih juga tidak mau menerima kebenaran, sudah jelas hujah itu jelas sebenarnya, sudah bahkan di depan bahkan dinasihat banyak ulama, tapi dia ngeyel, baru bisa dihukum ada berbeda. Amin. Baik, nah disini nanti ada hukum-hukumnya bagaimana kalau tidak. Bolehkah disalami? Ya, tergantung. Sebabnya masih muslim ya, si muslim. Tergantung. Kalau antum udah, kalau antum tidak salami dia berpengaruh, ya bagus, tidak usah salami. Berpengaruh antum. Jelas? Berpengaruh antum. Kalau antum ketemu dia tidak salam, kalau bisa dia. Jadi bisa berubah dia, bisa sadar dia, bagus. Ya, tapi kalau antum, ya, itu dilihat kembali kepada maslahat. Ya. Dilihat maslahatnya. Ya. Sebab kadang-kadang ketika kita memboikot seseorang, kan tambah lagi dia. Padahal inti daripada boikot. Boikot artinya kan tidak memberi salam, tidak membuat berkata-kata, tidak mengajak bicara, tidak bergaul. Dapat tidak bergaul, tidak bergaul memang ya. Jangan mengambil itu pun dari jelas, tidak boleh mengambil itu syubhat yang bahaya. Ya. Cuma boikot dia secara total itu dilihat ada maslahat. Dilihat kepada siapa yang memboikotnya, kalau ulama dia memboikot. Sebagai berpengaruh ya. Baik. Ya, jadi dilihat kembali kepada masalahnya, apakah ada masalahnya kalau diboikot, kalau ada diboikot. Kalau tidak ada masalahnya, ya tempuh cara lain, lembutkan hatinya, dirayu-rayu. Supaya dia mau kembali kepada kebenaran, sebab asalnya, asalnya kata para ulama itu memberi hidayah. Tujuan kita, boikot itu tujuannya apa? Supaya dia kembali kan? Tapi kalau diboikot semakin menjadi-jadi, ya mungkin ditempuh cara lain. Kalau itu pun juga cara lain tidak ada mudah sudah tidak apa saja tidak didoakan ya baik jadi hati-hati semua sekalian dalam menghukumi seseorang hati-hati Ya, jangan antum memperbanyak musuh di hari kiamat. Jangan antum memperbanyak musuh di hari kiamat. Ya, kalau sesuatu yang sudah jelas memang ya sudah. Tapi kalau sesuatu yang belum jelas bagi kita, ya jangan berlebihan. Ya, apalagi sampai memfonis ahlul bid'ah itu bahaya. Memfonis ahlul bid'ah. Ya, kalau orang melakukan bid'ah ya sekali saja, ya sudah, sekali saja. Jangan melakukan, jangan turut serta. Baik. Jadi bagaimana dengan hadisnya tentang hak sama muslim yang apabila bertemu dengan sesama muslim itu tadi dia masih muslim, kalau bid'ahnya bukan bid'ah yang mengeluarkan dari agama itu bisa saja bisa lagi, tidak apa-apa bisa kami, ya baik. Tapi jangan di ajak bicara tentang masalah agama, jangan, apalagi mengambil ilmu dari tidak boleh. Kalau disalami tidak apa-apa, disalami. Nah, ini masuk ke dalam. Minggu cuma sebulan. Apa Ustaz, apakah termasuk syirik BMKD yang dimana lembaga tersebut memperkirakan cuaca dan mengetahui datangnya gerhana? Ini perkiraan namanya. Perkiraan untuk memastikan. Kalau memastikan pasti, nah itu tidak boleh. Ya, soal itu perkiraan baik. Tidak ada pengetahunya kecuali hanya kalau dia pasti kan boleh memperkirakan dengan alat-alat, tidak masalah. Tidak masalah kan? Tidak masalah itu. Ya, diteliti dengan alat bahwa akan terjadi gerhana. Ya, diperkirakan ya, bukan memastikan. Kalau memastikan tidak boleh. Ya, sama seperti USG. Ya, itu kan pakai alat dia. Diperkirakan ini alat yang tidak pakai masalah. Baik. Ya. Apa Ustaz pertanyaan ini lebih dari topik? Kenapa dibagi? Ya, untuk orang. Kenapa di sebuah tempat setiap sholat Ustaz Fulan mengucapkan Allahu Akbar? Setiap sholat jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sholat kan? Kalau kita baca Allahu Akbar tidak sah sholatnya. Nah, mungkin dimaksud setiap selesai. Mungkin itu maksudnya. Sebab kalau setiap sholat baca Allahu Akbar, mau takbir, mau takbir kira, ya harus, mau rukuk, mau Allah, itu memang harus. Ya, tapi kalau yang dimaksud, kenapa setiap selesai sholat, assalamualaikum, takbir Allahu Akbar, ya, itu sunnah. Dan itu sudah kita bahas di pelajaran fikih ya, sudah. Siapa yang masih ingat? Bagaimana penjelasannya? Baca Allahu Akbar setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Allahu Akbar. Satu kali. Siapa masih ingat penjelasannya? Ayo. Uki, ya. Kami mengetahui selesainya qiraat, selesainya sholatnya Nabi dengan bacaan takbirnya Nabi. Nabi? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud Ibnu Abbas baca takbir tadi bukan takbir khusus, tapi maksudnya takbir yang jika itu subhanallah, alhamdulillah, ada yang membawa ke situ, tapi itu kelihatannya sangat jauh dari poin hadis. Sebab itu Allah mengatakan, kami tahu selesainya Nabi sholat dengan suara takbir. Berarti langsung. Itu pemahaman sebagai ulama. Paham ya? Baik. Tetapi suara takbir ini, Allah mengatakan, jangan terus-menerus. Dan banyak terus-menerus. Setiap salam takbir lagi Allah. Walaupun kalau ada yang membaca terus-menerus, tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih abdul lebih sunnah, ada takbir kadang tidak. Kenapa? Sebab ada riwayat lain menjelaskan bahwa Nabi setelah salam istighfar. Berarti tidak takbir. Kalau begitu dikompromikan semua dari ada Nabi takbir, ada Nabi langsung istighfar. Itu lebih abdul. Tapi kalau ada yang takbir langsung istighfar, boleh. Ada yang takbir terus, itu juga boleh. Tapi kalau mau lebih sempurna, lebih baik, lebih abdul, lebih tepat, mengikuti sunnah, ada yang takbir, ada yang takbir langsung istighfar. Paham ya? Baik. Dan sekali lagi jangan menyebut derek, menurutkannya. Dan menyebut orang. Apakah pengobatan dengan susu seperti membuka aurat kembangan, kecantikan, memperlancar bisnis, dari perjodohan dan kehormatan rumah tangga termasuk syirik akbar? Ini kena yang dari syirik jelas. Kalau dia pakai jin, pasti pakai jin ya. Itu syirik besar. Dan itu membahayakan dirinya, membahayakan kesehatannya, membahayakan jasmaninya. Itu pasti berbahaya bagi dirinya. Ya. Mungkin nanti awal-awalnya bagus, akhirnya nanti jadi setan. Ya, apakah termasuk lemahnya tauhid ketika kita lebih takut kepada ancaman manusia dibandingkan ancaman Allah? Ya, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ya, takut. Itu ada pembahasannya di dalam tauhid, nanti ada juga di sini insyaallah. Ya, tidak semua takut itu syirik, ada yang syirik, ada yang haram, ada yang murni. Sudah ya? Dan sudah dibahas mungkin satu kali di suruh salah ada. Takut itu ada tiga, ada takut syirik, ada takut haram, kalau tidak syirik, ada takut yang boleh, tidak syirik. Ya, nanti dibahas. InsyaAllah, ada nanti pembahasan kita akan mengetahui. Ini adalah pertanyaan bagus sekali. Bagaimana dengan memperbaiki kendaraan mobil di bengkel ketok medis? Apakah itu termasuk kusrah juga? Apakah termasuk kusyroh juga? Apa tadi kusyroh? Apa tadi kusyroh? Mengobati sihir. Mengobati penyakit sihir. Kusyroh itu kusyroh ya. Jangan langsung ditambah dengan sihir. Enggak. Tapi itu saja. Mengobati sihir. Penyakit sihir. Ya, baru dibahas kusyroh ada dua. Ada yang syirik, kalau pakai sihir juga. Ada yang boleh kalau pakai rupiah. Jadi usroh itu kaitannya pembuatan sihir. Usroh. Kalau sihirnya, mobilnya di sihir, bisa. Kalau ada mobil di sihir, ada mobil di sihir? Ada. Yang ada mobil kena ain. Nah itu boleh. Mobil kena ain. Mobilnya indah, mantap. Tiba-tiba ada orang, wih, bagus ke mobilnya. Tiba-tiba mobil itu nyampok. Jadi mobil itu terbalik, jadi mobil itu mogok, itu mobil kena air namanya. Ah, kalau begini di bengkel dia, di bengkel tetap medis, di bengkel pakai rupiah, di rupiah mobil itu, di apa lagi dia? Nah, itu ditahapi mobil itu dengan cara Islam, dan bukan dibawa ke program yang apa namanya? Medis. Apa tetap medis itu? Ketok, saya juga tidak paham. Selamat. Mungkin dilihat medisnya, medis. Apa kalau dari satu pak? Sendal. Sulap ke sulap. Bengkel. Baru ini stand caranya. Jadi tidak termasuk usul ya? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau diperbaiki kan, tidak apa. Ya, kecuali kalau mobilnya keko, begini. Nah, itu langsung sirik itu. Mobilnya keko langsung dolar begini saja. Nah, sirik itu. Ya, seperti ilmu-ilmu tenaga dalam ya, masih begini. Seperti bilang-bilang. Bilang-bilang itu masih sirik. Ya, Pak. Alkitab, ayo Alkitab. Berapa? Singa begini, segala kabar, ya. Tapi kalau dia lihat harus singa itu nama lain lagi. Dan kalau dia lihat dan dia rasa, dia merasakan itu aku lihat ini. Dia apa gunanya? Ya, dia minum racun. Terus, ya. Sembuh dia. Ya, jadi kalau saya kasih ubat itu dia sembuh dia. Dan kalau orang lain tidak, sebab saya ini sudah hakul yakin. Banyak orang gila itu memang. Orang gila itu. Racun ini tidak sembuh. Wow. Dan justru Nabi mengancam siapa yang bunuh diri minum racun. Ya, ancamannya. Ini justru bunuh diri. Memakai kalung terapi, kalung terapi. Dan apabila dilarang, bagaimana cara menasihati ortu? Berarti ini masuk apa? Apa di kitab Bukhari? Apa babnya? Minas syirki. Apa babnya? Nah, ada minas syirki. Lumsul al-qati wal-khayti wa-nahdi imar dirabbil balani taulaki itu wakna disitu dan kita lewat ya memakai benda-benda halqam, cincin, kalung, benar untuk mengangkat pala menghilangkan penyakit, menghilangkan sihir ini bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Sudah kita bahas ya? Boleh atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Hukum memakai kalung terapi masih tidak betul kan? Memakai kalung untuk menghilangkan penyakit, katanya kalung terapi. Boleh tidak ini? Hah? Halo? Halo? Kenapa halo? Hah? Untuk menutup ini biar kalung terapi. Ya ada, coba terangkan. Bagaimana hukum memakai benda? Apakah langsung dilarangkan syirik? Langsung dilarangkan syirik? Dengan tujuan benda ini bisa menolak ini, bisa menolak ini. Apakah langsung dihukum syirik? Tidak. Tidak. Apa dihukum syirik? Ayo, Pak. Dilihat kalau benda yang digunakan itu. Kalau dia katakan benda ini penyembuh syirik, syirik besar. Kalau dia katakan Allah penyembuh tapi isi benda kalau ini sebagai penyebab. Dilihat. Bisakah jadi sebab? Agak? Bisa jadi sebab tidak ini? Kalau bisa, boleh. Tidak masalah. Syar'i. Tapi kalau tidak bisa jadi sebab, maka itu syirik dan syiriknya syirik kecil. Sudah kita bahas. Nah sekarang kalung, ini kalung, dikatakan kalung terapi. Sekarang bisa tidak? Terbukti tidak kalung ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit? Ya, lihat. Kalau kalung ini bisa menjadi sebab, ada hubungan penyakit itu dengan kalung, boleh. Tapi kalau kalung itu tidak punya unsur-unsur yang berkaitan dengan penyakit, itu tidak boleh. Paham? Sebabnya, sebab itu boleh kalau terpenuhi berapa? Dua syarat sudah kita bahas. Syarat yang pertama, dalilnya ada hadisnya, ada ayatnya. Yang kedua, tidak ada ayatnya, hadisnya, tapi dia bisa menjadi sebab akibat. Terbukti secara ilmiah, percobaan ilmiah, ada. Sakit kepala, minum, botrex. Ada dalilnya botrex? Tidak ada. Tapi terbukti dengan secara kebenaran. Iya. Merokok bisa membunuh. Ya, sebabnya rokok membunuh. Kalau mengatakan rokok membunuhnya, wow. Kalau mengatakan rokok sebagai sebab bisa merusak kesehatan, boleh tidak? Boleh kenapa? Secara sebab akibatnya ada unsur yang bisa menghilangkan kesehatan, boleh. Ya, tapi kalau ada cincin batu ini saya jadikan jimat, ini bisa menyembuhkan penyakitku, ada sebab? Saya kasih begini. Saya sakit jaras, tempel ini, ada bunganya? Tidak ada, di sini, sini kecil. Kalau tadi, kalau itu ada unsur-unsur, ada bahan-bahan yang berkaitan dengan penyakit, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau tidak ada, sirik. Dan siriknya sirik? Kecil. Ya, sama seperti cincin aki. Cincin apa itu? Batu akik itu ya. Orang meyakini kalau dia pakai biasa, tidak masalah. Tapi kalau dia ada keyakinan, ini sebagai pelaris dagangan, apa gunanya? Cincin ini sebagai pembawa berkah, apa gunanya? Cincin ini sebagai kebal, apa gunanya? Paham? Baik, sama seperti kalung ini ya. Jadi, coba bawa dulu ke peneliti, kalung itu ada tidak adanya. Dan untuk penelitian dokter tidak ada. Itu yang ada ya. Dan apa itu sekarang? Kegelang-gelang apa itu yang disemis ya? Kegelang itu. Nah, itu. Lu sebagai kebanyakan dokter tidak ada ya? Ada apa atau tidak? Tidak. Nah, kita dilihat. Pakarnya. Kalau pakarnya tidak ada, ya jangan dipakai. Kalau pakarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit, tidak masalah. Tapi yang ini dia sebagai sebab. Subhanallah wa bihamdih, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.